السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا صالحین الذي انعمنا جزیل النعمة والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين وبعد. Pendengar yang berbahagia, pada saat yang berbahagia ini kita bertemu dalam rangka mengkaji dan membedah tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang pada saat ini bahasan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal'akifina warruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang itikaf, dan untuk yang rukuk dan sujud. Pendengar yang berbahagia, alangkah baik dan bagusnya ayat ini bila kita dapat mencerna dengan baik pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim yang notabene adalah merupakan pesan kepada kita umat Islam. Yang dimaksud dengan al-bait di sini adalah Baitullah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi Allah menjadikan bait ini adalah tempat beribadah, satu-satunya tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Salah ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula ditetapkan Allah tempat beribadah buat manusia ialah Baitullah di Makkah Al-Mukarramah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Syekh Sya'rawi pernah mengklasifikasikan rumah ibadah itu ada dalam dua bentuk. Pertama, rumah ibadah yang ditetapkan Allah, yaitu satu-satunya di Ka'bah Al-Musharrafah ini. Yang kedua, rumah ibadah yang ditetapkan oleh manusia untuk Allah, yaitu masjid-masjid yang ada di segala dan seluruh penjuru dunia. Nah, karena ini bait yang satu-satunya ditetapkan Allah, maka wajar sekali ini dijadikan sebagai pusat ibadah atau kiblat bagi manusia. Dan rumah-rumah yang ditetapkan oleh manusia untuk Allah tempat beribadah itu adalah rumah-rumah masjid yang menjadi yang mihrab atau kiblatnya mengarah ke Baitullah Al-Haram. Masabatan linnas. Menariknya kita mengatakan mendapati ayat ini tempat berkumpul. Masabah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ini di dalam surah Ibrahim pada juz yang ke-14, yaitu pada ayat yang ke-38, ini sesuai sekali dengan doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbana inni askantu min zurriyati, Tuhanku, aku menempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi baitmu yang mulia. Ya Allah, liyuqimus salah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, rindu kepada mereka. Nah, inilah makna masabah, tempat berkumpul yang aman, tempat yang suci dan menyenangkan jiwa. Wa amna, keamanan. Bila orang calon jemaah haji atau mu'tamir datang ke Mekah, maka dia akan aman. Aman dari berbagai mara bahaya, pencurian, kejahatan, peperangan, dan aman jiwa dan tentram. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya ayat ini ada sebuah perintah di dalam ayat ini. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam di sini bukan bermakna kuburan. Maqam ini adalah makna tempat berpijaknya Nabi Ibrahim yang pada saat itu sedang meninggikan dinding-dinding Ka'bah. Sampai saat sekarang bekas pijakan Nabi Ibrahim itu ada. Yang dalam tafsir Syakrawi ini dijelaskan, berbentuknya pijakan itu seperti kaki Nabi Ibrahim diakibatkan Nabi Ibrahim sangat serius untuk melakukan pembinaan dan meninggikan dinding-dinding Ka'bah. Karena ini perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berusaha membentuk batu itu dengan bentuk kakinya, sehingga diharapkan adanya keseimbangan ketika dia membangun Ka'bah tersebut. Dijadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat dikarenakan umat Islam pada awalnya tidak berani menjadikan makam ini sebagai tempat sujud. Maka ketika mereka sujud di belakang makam ini, seolah-olah ada pendinding antara Ka'bah dengan orang-orang yang sedang sholat. Oleh sebab itu pada suatu saat Umar pernah menyarankan kepada Nabi SAW untuk menjadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Turunlah ayat ini. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintahkan, kami mintakan kepada Ibrahim dan Ismail dan keturunan-keturunannya untuk mensucikan baitia, yaitu Ka'bah ini. Untuk siapa? Untuk tiga golongan. Pertama, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, yaitu orang-orang yang musallin. Nah, sebagai tambahan, bahwa dalam sebuah hadis dijelaskan, satu hari, satu malam, Allah menurunkan 120 rahmat ke sekitar Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah dan Masjid Al-Haram. 120 ini dibagi tiga. 60 untuk orang-orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang-orang yang musallin, orang-orang yang sedang sholat, dan 20 lagi bagi orang-orang yang memandang Ka'bah sedang beriktikaf. Pendengar yang berbahagia, hal ini bisa sangat menarik kalau kita lanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman kita, Ustaz Ardiansyah yang sudah hadir dan Ustaz Safiar. Saya persilakan. Baik Ustaz, terima kasih sekali pengantar yang sangat jelas tentang ayat ini Ustaz. Nah, yang kita lihat bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk mempersiapkan Ka'bah Al-Musyarrafah dan sekitarnya bagi orang-orang yang melaksanakan salat dan bagi jamaah haji atau jamaah umrah untuk datang ke sana. Nah, yang kita lihat juga dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullah, menjadikan rumahnya ini sebagai tempat beristirahat, sebagai tempat manusia menyisihkan sedikit waktunya dari kesibukan dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk menenangkan jiwanya. Iya. Nah, saya selalu mendengar dari khususnya para jamaah haji yang akan mau berangkat, salah satu motivasi mereka berangkat ke sana itu adalah Ka'bah, melihat Ka'bah. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Ka'bah ini sebenarnya tidak, bentuknya tidak seperti kubus yang kita lihat sekarang itu, Ustaz. Tapi merupakan bentuknya itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu bentuknya termasuk juga yang ditinggikan itu adalah Hijr Ismail. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang masalah ini, bahwa Ka'bah itu tidak bentuknya kubus seperti sekarang, tetapi termasuk juga setengah lingkaran dari Hijr Ismail itu. Itulah yang juga ditinggikan. Ya, ini kalau kita melihat ada beberapa riwayat yang mungkin kalau kita mau melacak atau memurojaah kembali kepada kitab-kitab yang menyangkut tentang akhbar Makkah atau sejarah-sejarah berdirinya kota yang mulia ini, kalau dalam sepanjang sepengetahuan saya, bahwasanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah seperti marketnya seperti yang sekarang ini. Adapun mengenai Hijr Ismail itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Aisyah untuk sholat di situ agar sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau menurut sepengetahuan saya, Ka'bah itu tetap segi empat. Tetap ya. Bentuknya kubus. Iya, kubus. Adapun Hijr Ismail itu adalah penentuan dari Rasulullah kemudian untuk Aisyah yang meminta-minta agar dia juga ikut sholat di dalam Ka'bah. Maka kata Nabi, kalau kamu sholat di Hijr Ismail ini, samalah artinya kamu sholat di dalam Ka'bah. Jadi oleh sebab itu, hukum di areal Hijr Ismail itu disamakanlah dengan hukum di dalam Ka'bah. Dan itu sangat bermanfaat bagi manusia sekarang. Ya. Selain itu Ustaz, kan di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram, menjadikan Ka'bah dan sekitarnya itu sebagai tempat yang aman. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Ustaz, kan ada beberapa kali di dalam sejarah kita melihat terjadinya, sampai ada istilahnya Ka'bah berdarah, begitu. Iya. Terjadinya pertikaian antara umat Islam itu sendiri di sekitar Ka'bah. Jadi bagaimana sebenarnya implementasi dari pemaknaan wa amna di sini Ustaz, dan keamanan? Bahkan kalau kita lihat sekarang cenderung rasa keamanan itu malah agak terganggu dengan polisi-polisi yang menjaga di Masjidil Haram itu, di mana mereka mengusirin orang-orang yang katakanlah yang sedang istirahat, sedang duduk, tidak boleh duduk lama-lama di dalam karena ada orang yang lain akan ingin melaksanakan salat, begitu Ustaz. Ini cemana pendapat Ustaz? Ya, ini sebenarnya ayat ini memang adalah merupakan jaminan keamanan bagi yang masuk. Cuma kita harus tahu juga, ini bukan tempat yang aman dari syaitan. Nah, kita harus tahu juga kan, bahwasanya memanglah ini tempat yang aman, tapi tidak ada jaminan syaitan tidak akan masuk ke areal Ka'bah. Tidak ada. Nah, tentunya bagi mereka sedang bertikai yang memang sudah panas, untuk lebih menguatkan dia berada di pihak yang benar, mereka berlindung di Ka'bah. Jadi akhirnya memancing musuhnya untuk datang ke Ka'bah. Coba kalau mereka mengalihkan pertikaian itu keluar dari Masjidil Haram, berantem-berantemlah di Mispalah misalnya. Jadi kan gak ada masalah sebenarnya. Cuman manusia yang salah. Dia bawa pertikaiannya masuk ke areal Ka'bah. Ini pada masa Urwah bin Urwah, Pak, sahabat Nabi itu kan. Ada pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan juga pada tahun 79 kejadian Iran. Ini kan kasus-kasus seperti ini. Dan itu lagi saya lebih cenderung melihat bahwasanya ini jaminan untuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram dengan rasa aman dan dengan niat baik. Tapi tidak ada jaminan tidak akan terjadi pertikaian di situ. Tak ada jaminan. Nah, maka oleh sebab itu sebenarnya ini motivasi dari Allah agar orang-orang yang datang ke Ka'bah itu betul-betul niatnya untuk mencari keamanan dan untuk mengamankan diri dari berbagai kesibukan dunia yang fana ini, tidak membuat keonaran dan tidak membuat berbagai kerusakan. Baik Ustaz, ini kalau orang ke Mekah ingin tahu rupanya apa isi Ka'bah itu kan Ustaz? Iya. Bagaimana pendapat Ustaz isi Ka'bah itu, apa di dalamnya di Ka'bah itu? Terus kemudian ada yang satu ungkapan dalam tulisan tuh bahwasannya makam Ibrahim itu dulunya katanya bisa terbang, Ustaz. Bisa terbang, inilah yang membawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk membina Ka'bah sehingga di realisasi sampai sekarang ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang ada di dalam Ka'bah dari buku-buku yang dibaca, referensi dalam melihat apa dan bagaimana Ka'bah, itu di dalam Ka'bah itu sebenarnya ruang kosong. Tidak ada apa-apa kecuali hanya alat-alat bangunan yang biasa. Seperti ada tiang dari kayu yang sangat kokoh. Setelah itu di atasnya ya seperti sutuh atau coran. Yang coran ini gunanya untuk ya agar air hujan itu tidak langsung masuk ke dalam Ka'bah membasahi di dalam. Kemudian ada untuk mengeluarkan air ini ada mizab atau pancuran emas yang itu 48 kilo kalau enggak salah itu emasnya itu hadiah dari Sultan Utsmani itu Turki. Jadi ada orang yang mencoba-coba untuk mencurinya. Jatuh dari situ langsung mati. Mencoba untuk mencurinya. Nah, maka kita melihat makam Ibrahim ini juga adalah merupakan tempat yang mulia. Maka dalam sejarah ada memang diriwayatkan makam ini naik turun sesuai dengan keinginan Nabi Ibrahim. Dan kalaupun ini terjadi, tidak salah. Sempat Nabi Ibrahim itu, sebab beliau serius melakukan perintah Allah. Sampai dia bentuk telapak kakinya itu dua-dua itu seperti untuk dia serius naik turun. Nah, mungkin Allah memberikan bantuannya karena memang ini tempat yang mulia dan Allah tidak segan-segan membantu orang yang mulia juga untuk tujuan yang baik. Ya, gampang sekali bagi malaikat untuk menjadikannya sebagai lift kan. Tapi ya secara logika biasanya Nabi Ibrahim kalau mau naik mungkin dia susun batu dulu di bawah baru tempat makamnya ini yang dia paling atas begitu dia manjat atau dia turun lagi inilah yang dibantu oleh Nabi Ismail. Nah, yang dua-duanya kalau menurut saya bisa. Ya. Maka saudara pendengar yang berbahagia, ayat ini sangat menarik untuk kita kembangkan dalam kajian-kajian khususnya tentang sejarah Mekah, Ka'bah al-Musyarafah dan juga bagaimana sikap umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji ketika berhadapan dengan Ka'bah, berhadapan dengan makam Ibrahim sehingga betul-betul merasakan ketenangan dan kekhidmatan dan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah haji jauh dari segala khurafat dan jauh dari segala yang mungkar. Demikian bahasan tafsir kita pada saat yang berbahagia ini. Saya Hanafi Ismet Fahmi dan juga Akhil Karim Safiyar dan Ustaz kita Ardiansyah MA ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami tim terjemah Safir Al-Azhar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.